Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kita enggak puasa kan ya? Iya, tapi kita seperti yang berpuasa saat ini ya. Oke, kita masuk ke ibadah kita pada pagi ini. Pilihan yang progresif. Bagian dari soteriologi atau doktrin keselamatan. Nah, kita akan sama-sama melihat apa sih yang maksud dengan pilihan yang progresif. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan atau mendengar kata progresif, kira-kira kaitannya kemana? Apa yang Bapak, Ibu pikirkan kalau bicara progresif? Pajak ya. Pak Malo mungkin mobilnya ada berapa begitu ya Pak ya. Kalau mobil kedua lebih mahal ya Pak, pajaknya mobil ketiga lebih mahal ya. Betul, kalau kita bicara progresif, kita akan bicara mengenai sesuatu yang bertingkat gitu ya. Nah, progresif itu kita bicara misalnya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dia bilang sebagai ke arah kemajuan. Progresif itu ke arah kemajuan. Berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan yang sekarang. Dan bertingkat-tingkat naik, ya tadi itu pajak ya contohnya ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, juga mengatakan begini, kalau kita bicara progresif, ya kita akan melihat satu kondisi di mana melambangkan suatu kemajuan atau pencapaian dalam berbagai bidang. Jadi kalau misalnya kita hari ini mampu membaca Alkitab sekian perikop. Kemarin hanya satu perikop. Nah, waktu kita lihat ternyata ada kemajuan loh pada saat saya melakukan pembacaan Alkitab. Itu progresif ya, pencapaian dalam segala bidang. Termasuk ketika kita memakai kacamata gitu ya. Minusnya, plusnya itu juga progresif ya. Kalimat-kalimat itu kita sering kali dengar gitu. Nah, jadi kalau kita katakan yang paling sederhana deh progresif itu perubahan menuju ke arah perbaikan. Sebetulnya itu yang mau dicapai. Ya, bagaimana progresif itu perubahan menuju ke arah perbaikan. Dan sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai pilihan progresif, apa sih pilihan progresif? Apakah sama ketika kita bayar pajak misalnya kalau PKP kita 50 juta, pajaknya 5%. Kalau PKP kita 50 sampai 250 juta gitu ya, tarif pajaknya 15%. Berarti kalau kita anak satu, anak dua, anak tiga, apakah berpengaruh seperti itu? Ya, pilihan progresif itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai pilihan progresif ini, kita coba mau lihat dari Kisah 16 ayat 19 sampai 34. Kita mau buka Alkitab kita, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Untuk yang wanita kita bacakan ayat yang ganjil, untuk yang pria kita membaca ayat yang genap ya. Yang wanita ayat yang ganjil, yang pria ayat yang genap, silih berganti ya. Dua, tiga. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya. Bapak Ibu yang kita sudah baca tadi mulai dari ayat 19 sampai 34 ini akan terwakili oleh gambar-gambar di depan untuk mengingatkan. Ya, bahwa pada saat kita menyadari melayani Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Melayani Tuhan bukan tanpa risiko. Melayani Tuhan kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, tetap saja ada hal-hal yang membuat orang merasa terusik. Seperti kondisi ini, kalau kita baca di sini, kenapa Paulus dan Silas sampai di penjara? Nah itu latar belakangnya, tahu gak teman-teman dari mana Bapak Ibu? Apa yang terjadi di situ? Kenapa mereka sampai di penjara? Ayat 16 di atasnya. Ya, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, jadi dia bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, punya kelebihan. Kalau kita bilang mungkin punya indera keenam. Ya, punya sesuatu yang tidak bisa orang lain punya. Nah, dia punya kepalanya. Nah, orang itu bekerja untuk menghasilkan penghasilan kepada tuan-tuannya itu. Nah, pada saat dia melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, itu ketika dia bertobat, ya. Paulus dan Silas di ayat 18 mengatakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ada satu penyembuhan, ada satu pelepasan yang Paulus dan Silas kerjakan kepada perempuan yang punya roh tenung itu. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak sampai di situ ceritanya. Tuan-tuan pemilik ibu yang memiliki roh tenung itu merasa terusik. Karena pundi-pundi mereka akan terganggu, bahkan mungkin tidak dapat sama sekali. Itu yang saya katakan, bahwa apa yang kita kerjakan, yang terbaik sekalipun, pasti ada resiko. Ya, kejujuran yang kita lakukan, perbuatan baik, integritas kita, karena harus dibayar dengan harga yang mahal. Itulah melayani Tuhan. Pada saat Paulus dan Silas melakukan perbuatan seperti itu, mereka menyerahkan atau mereka membebaskan perempuan itu dari roh tenung, di ayat 23 apa yang mereka dapatkan? Mereka justru masuk di dalam siksaan. Seharusnya orang mengucapkan terima kasih ya, orang ini sudah dibebaskan dari roh tenung, sudah dibebaskan dari okultisme. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Justru yang mereka alami di ayat 23, mereka dibawa kepada satu siksaan. Dan di ayat 24, apa yang terjadi? Mereka dipenjara. Bukan hanya dipenjara, tetapi juga dipasung, dibelenggu. Seperti mereka tahanan yang sangat membahayakan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih Kristus, saat kita membaca di kisah 6 ini, kita akan menemukan aneh sekali. Paulus dan Silas yang mengalami penyiksaan, yang mengalami penjara, tapi cinta mereka kepada Tuhan tidak luntur. Cinta mereka kepada Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Justru yang mereka lakukan adalah mereka semakin setia. Mereka tetap berdoa dan memuji Allah, itu di ayat 24. Ada satu kekuatan besar yang mereka dapatkan di dalam Kristus. Bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Kristus dengan yang sudah diberikan kepada dirinya. Nah, di ayat 25, Paulus dan Silas di dalam penjara, namun di tengah-tengah penderitaan ini mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Coba kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Silakan. Yang sudah menemukan bisa bacakan buat kita Matius 5 ayat 10 sampai 12. Silakan bacakan buat kita. Ya, Berbahagia jika kita menderita. Berbahagia jika kita mengalami satu penyiksaan. Berbahagia karena sudah dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu. Satu kekuatan bagi kita. Dari sini kita belajar ya bahwa ketika seseorang seperti Paulus dan Silas dibelenggu, masuk ke dalam penjara, dia diperlakukan seperti tahanan yang membahayakan gitu ya. Kita lihat minimal ada 3 hal yang saya temukan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa sukacita orang percaya ada di dalam hatinya dan bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kebahagiaan kita di dalam Kristus ada dalam diri kita. Bukan karena situasi yang tidak mengenakan lantas kita tidak bahagia, tapi ada dalam diri kita. Tuhan memberikan itu, kebahagiaan yang menetap. Yang kedua adalah musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman seorang percaya. Musuh-musuh Kristus tidak dapat menghambat kasih seorang percaya kepada Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Saat kita dipenangkan, saat kita boleh mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah milik Kristus. Dan yang berikutnya adalah di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah tetap menyediakan kasih karunia yang cukup buat kita. Di dalam kondisi yang paling tidak mengenakan sekalipun, ada kekuatan yang Allah berikan kepada setiap anak-anak-Nya yang percaya kepada-Nya. Apakah kita mengalami hal yang sama seperti itu? Gusti Ora Sare ya, Mas Slamet ya, Allah itu gak pernah tidur. Dan kita sangat percaya Allah mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Di ayat 26, apa yang terjadi di situ? Ada gempa bumi. Ya kalau di gambar ini dikatakan seperti itu, bagaimana mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan belenggu mereka terlepas. Saya bayangkan, masih ingat ya yang penjahat yang kabur itu ya, berapa puluh orang ya, bayangkanlah kalau ini terjadi, saya yakin kosong langsung penjaranya. Kesempatan kok, pintu terbuka, engsel terlepas. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Enggak seperti itu, enggak seperti napi yang di Indonesia itu. Ya, dalam kondisi yang seperti itu pun seharusnya Paulus dan Silas memiliki peluang untuk melarikan diri, memiliki kesempatan untuk bebas. Toh saya gak salah kok, saya justru membebaskan orang dari roh tenung kok, kenapa saya mesti dipenjara, kenapa saya mesti disesah. Tapi mereka tidak melakukan hal seperti itu, mereka tidak lari. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat, inilah yang kita boleh rasakan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup anak-anak-Nya. Tuhan selalu menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan pimpinan-Nya, bahkan Dia membela orang-orang yang setia dan mengasihi-Nya. Kita akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Pada saat kita setia berjalan di jalan Tuhan, apa yang kita lakukan yang benar, tapi mungkin kita diperlakukan tidak adil. Apa yang kita rasakan, kita sudah melakukan yang terbaik dan jujur, tapi banyak orang yang tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Orang terusik dengan kejujuran kita, orang terganggu dengan integritas kita. Dan kita menjadi satu ancaman bagi orang-orang seperti itu. Tetap kerjakan dengan setia. Belajar dari Paulus dan Silas menjadi satu kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah tidur dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 27 sampai 28 atau bahkan 34 yang tadi kita baca. Kita lihat kepala penjara itu hampir mengakhiri hidupnya. Dia akan bunuh diri karena dia dianggap gagal. Dia dianggap bahwa dia sudah melalaikan tugas dia. Tapi Paulus dan Silas mencegahnya. Bukankah seringkali juga kita mengalami hal yang seperti itu? Kita melihat bahwa hidup kita sudah gagal. Mungkin kita seperti kepala penjara itu. Menganggap bahwa apa yang kita lakukan, ya begini-begini aja. Bahkan seringkali kita merasa depresi dan frustasi. Satu hal yang menarik ketika kita mendengar, pada saat seorang yang sudah dalam kondisi yang paling buruk, di kondisi yang paling bawah, kalimat yang kita lihat di ayat 30. Ya. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pada saat Paulus dan Silas mencegahnya, kamu jangan bunuh diri. Satu kalimat yang baik, tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini yang ditanyakan. Ya. Dan jawaban dari Paulus dan Silas pada saat seseorang menanyakan hal yang paling hakiki dalam hidup seseorang, yaitu hal yang paling penting, bahwa apa yang mesti aku perbuat Tuhan supaya aku selamat? Apa yang mesti aku perbuat tuan-tuan supaya aku selamat? Jawabannya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. engkau dan seisi rumahmu. Pada saat jawaban itu dilontarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tidak titik, tidak titik. Tetapi ada koma di belakangnya. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi keselamatan itu bukan hanya terjadi untuk kepala penjara. Tetapi ada satu iman, pernyataan iman bahwa bukan hanya engkau, seisi rumah pun akan selamat. Mereka memberitakan firman Tuhan itu kepada kepala penjara. Dan semua orang yang ada di rumahnya, dicatat begitu ya, mendengarnya. Dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dan ia sangat bergembira. Kenapa? Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada satu hal yang diluapkan oleh kepala penjara itu. Menjadi satu sukacita ketika dia boleh mengenal Kristus. Tidak ada yang bisa menghambat Injil yang diberitakan oleh anak-anak Tuhan. Peristiwa ini selalu menguatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Percaya Bapak Ibu yang terkasih? Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Secara manusia tidak mungkin. Secara manusia enggak bisa. Aku yakin udah mentok, udah lagi enggak ada jalan keluarnya. Bagaimana mungkin? Tetapi Allah berdaulat penuh atas hidup manusia. Allah berkarya dalam hidup manusia menurut kehendaknya. Bapak Ibu terkasih, peristiwa Paulus dan Silas ini, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau tanyakan mungkin, apa sih maksud dengan seisi rumahmu? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jika seorang suami beriman, apakah otomatis istri dan anak-anaknya akan dapat ikut masuk surga? Kira-kira cukup satu tiket, paket kayak kita ke Dufan. Ya beli satu, semua mainan bisa kita pakai gitu ya. Nah kalau udah satu aja yang beriman, entah suami, entah istri, entah anak, apakah betul itu otomatis semua bisa kita angkut ke surga bareng-bareng? Coba kita baca 1 Korintus 7:14, ada yang satu orang bisa bacakan buat kita. 1 Korintus 7:14. Silakan. Ya, bahwa di situ kalau kita mau lihat seisi rumah tidak bermakna bahwa seluruh keluarganya selamat gara-gara hanya satu orang saja yang percaya. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat keluarganya akan selamat sebagaimana ia sudah diselamatkan oleh Kristus. Ada potensi jika seseorang sudah diselamatkan maka ia akan membawa keluarganya juga untuk mengenal Kristus. Bukankah pada saat kita lahir baru, pada saat kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita punya kerinduan itu. Kita ingin papa saya, mama saya, kakak saya, adik saya, siapapun yang kita kenal dalam hidup kita juga mengenal Allah yang sama. Saya punya satu teman yang dilahirkan dari keluarga Tionghoa yang cukup ketat dan mungkin sangat ketat gitu ya. Jadi dari kecil dia sudah sembahyang menurut tradisi nenek leluhurnya, bahkan di rumahnya kalau kami datang ke rumah dia ada abu orang meninggal gitu dan itu mereka punya rumah penyembahan sendiri. Satu saat pada saat persekutuan di kampus, dia bertobat, dia mengenal Tuhan, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia punya kerinduan pada saat dia disuruh kesaksian dia katakan, di dalam keluarga saya belum ada satupun yang mengenal Kristus. Satu kerinduan saya mau menangkan mama, papa saya, juga keluarga saya, kakak adik saya untuk mengenal dia. Lalu dia berkata lagi, bukan hal yang mudah. Karena di keluarga kami ketat sekali dengan ajaran leluhur. Yang mengatakan bahwa inilah Allah yang mesti kami sembah. Tapi hari ini saya punya kerinduan itu. Bantu dan dukung saya dalam doa. Pada saat dia men-sharingkan itu kepada kita, kita semua sepakat kita bantu dalam doa, kita dukung dalam doa. Dan hari lepas sehari dia selalu membawakan atau dia menceritakan kepada kita apa yang sudah dia lakukan di rumahnya. Dia mulai berubah dalam hidup kesehariannya. Pada saat adiknya tanya, eh lu lain loh hari ini, lu ada apa sih, kesambet apa sih? Pasti kalimat-kalimatnya begitu ya. Dia bilang, iya aku udah berubah, karena aku sudah punya Kristus. Ah, lu kan ke gereja, nanti juga lu lupa awal-awalnya aja. Selalu orang mengatakan kalimat seperti itu. Tapi dia gak patah semangat. Dia terus melakukan apa yang dia bisa kerjakan menjadi role model di tengah-tengah keluarganya. Adiknya yang pertama, adiknya di bawah dia 2 tahun itu, dia menangkan untuk Kristus. Mereka sama-sama pelayanan di sekolah minggu. Lalu cicinya juga dia menangkan untuk Kristus. Dari 6 saudara hari ini Bapak Ibu, dari 6 saudara hanya satu yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mamanya sangat aktif di PA pagi. Hampir setiap PA pagi mamanya pasti datang untuk mengikuti PA pagi. Dan setiap dia kesaksian, kita selalu teringat bagaimana kerinduan dia dulu pada saat dia dimenangkan di dalam Kristus. Saya ingin membawa keluarga saya untuk mengenal Kristus. Tapi sayang papanya sampai akhir hidupnya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang selalu dia katakan. Papaku belum, Iva, sampai kematian menjemputnya, dia belum sempat kita perkenalkan dengan Kristus. Dan dia belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada satu kerinduan dia. Bahwa kalau kita lihat arti selamat, arti dikuduskan. Itu bicara mengenai satu, bukan bicara mengenai begini. Si A di dalam satu rumah itu beriman. Maka seluruh isi rumahnya otomatis diperhitungkan Allah sebagai orang yang beriman dan bertobat. Bukan seperti itu. Tetapi di 1 Korintus 7:14 dengan di ayat 31, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Berbicara mengenai pernyataan iman. Pernyataan iman seperti Abraham yang membawa seluruh orang-orang dan keturunannya mengenal Allah. Ada satu potensi yang akan terus digerakkan untuk orang itu menyatakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kalau kita bicara mengenai keselamatan. Keselamatan itu akan membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang sudah diselamatkan akan terlihat perubahan hidupnya. Sama seperti teman saya tadi. Lo lain lo hari ini ada apa ya? Kan lo beda sih. Di dalam hidup kesehariannya akan tampak. Karena kita sudah diubahkan menjadi murid Kristus. Kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah status yang melekat dalam hidup kita. Jadi pada saat orang melihat perubahan dalam hidup kita, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan melihat bahwa mereka juga akan dimenangkan di dalam Kristus. Apa yang mereka lihat dalam hidup kita? Kita ingat bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Yang namanya surat akan dibaca oleh semua orang. Dan kita juga boleh melihat bahwa apakah betul Kristus hidup dalam hidup saya? Ya, ada satu lagu tuh, saya ingat banget lagunya. Kalimatnya dikatakan, kau tanya bukti dia hidup di dalamku. Kan kalimat depannya, ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu dia sungguh hidup meski yang lain ragu. Lalu kalimatnya, kau tanya bukti dia hidup dalamku. Apakah betul? Pada saat orang menanyakan, apakah betul engkau adalah anak-anak Tuhan? Apakah betul engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kristus hidupkah di dalam hidupmu? Hidupkah di dalam hidupku? Karena kita ada di dunia ini, bukan hanya sekedar ada dan hadir, tetapi kita menjadi garam dan terang. Kita bersinar bukan di tempat yang terang, justru di tengah-tengah yang gelap, Tuhan menaruh kita di situ. Kehadiran garam bukan untuk menonjol dan terlihat di dalam satu masakan. Kehadiran garam tidak ada yang melihat. Tetapi jelas rasa itu akan berpengaruh terhadap kehadiran garam tadi. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada orang mungkin yang menganggap kehadiran kita. Tidak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan. Di balik layar banyak anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa. Tidak harus tampil di mimbar. Tetapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Merasakan bahwa kita adalah garam yang asin. Bukan garam yang tawar. Yang hanya diinjak-injak orang dan dibuang. Kita bersinar, kita menjadi terang. Bukan di tempat yang terang. Tapi menjadi terang di tempat yang gelap. Mungkin cahaya kita hanya seperti lilin. Lilin yang rela hancur dan lebur. Yang rela semakin lama dari tinggi menjadi pendek-pendek. Dan mungkin harus hancur demi banyak orang. Demi keselamatan orang-orang itu untuk mengenal siapa Kristus. Bapak Ibu masih ingat kan ya film Nemo itu ya. Berulang kali saya nonton film itu juga saya menemukan sesuatu yang suka. Karena apa? Sebetulnya membuatnya yang saya suka. Film itu saya tonton berkali-kali dan saya selalu merasa terhibur. Saya merasa ada ikan seperti Nemo, ikan kecil yang bisa berbuat banyak untuk teman-temannya. Tapi kembali disadarkan. Ketika arti dari film Nemo itu menjadi berubah. Bahwa seringkali apa yang kita kerjakan menolong orang lain. Apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus diucapkan terima kasih. Bahkan seringkali kita dilupakan. Ikan Nemo itu mengajarkan banyak hal, kisah itu. Saya mendengar pada saat Pak Basuki menguraikan itu buat anak-anak TK. Mungkin segede Dio ya. Bagaimana mengajarkan Bapak, kenapa Bapak sering marah-marah sama orang-orang. Saya bayangkan kalau itu ditanya ke saya, mahasiswa saya, ibu kenapa sih marah-marah melulu? Ah kamu memang pantas dimarahin, pasti kalimat saya begitu. Saya gak pernah berpikir dengan kalimat filosofi yang seharusnya saya ajarkan, kenapa saya marah. Tapi seseorang yang mengasihi Tuhan bisa menjawab dengan sangat bijaksana. Saya menolong banyak orang seperti ikan itu, melepaskan ikan-ikan dari jeratnya. Tapi ternyata apakah ada ucapan terima kasih pada saat mereka keluar dari jerat itu? Tidak. Bahkan Nemo kecil itu terkapar, hampir mati. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu jemaat terkasih Kristus, pada saat kita melayani Tuhan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Resiko, konsekuensi, harga yang harus dibayar itu akan ada. Dan kita akan selalu berdoa punya satu pengharapan. Aku mau memenangkan setiap orang di dalam hidupku, di dalam tengah-tengah keluargaku untuk dimenangkan bagi Kristus. Bukankah kita juga mendapatkan hal yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan mereka bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih Kristus, pada saat kita bicara mengenai karya keselamatan Kristus. Ada orang mengatakan bahwa keselamatan Kristus yang lalu yang dia kerjakan sudah final, sudah tuntas, sudah selesai. Inilah yang Allah kerjakan. Pada saat dia di kayu salib dia mengatakan sudah selesai, betul-betul sudah selesai yang Allah kerjakan dalam hidup manusia. Keselamatan dia pada masa kini adalah jaminan keselamatan dari Kristus yang tidak akan pernah hilang. Kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 26. Oke, kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 28. Dah? 2, 3. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Pada saat kita berbicara dosa yang sudah Tuhan bereskan, hubungan manusia dengan Allah yang sudah Tuhan pulihkan, di situ ada jaminan keselamatan, bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Keselamatan akan terus Allah berikan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Di situ kita mau belajar. Pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, pada saat kita sudah hidup di dalam hidup dan kebenaran Kristus, apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita kerjakan di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan? Coba kita lihat Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 dan 13-14. Filipi 3 ayat 8 dan ayat 13-14. Baca bersama-sama ya. Apa yang mau kita kerjakan ketika kita sudah ditebus oleh Kristus? Filipi 3 ayat 8 dan 13-14. 2, 3. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang Paulus? Segala sesuatu yang dulu dia anggap utama menjadi sampah. Dia mengarahkan pandangannya berlari-lari pada satu tujuan. Mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Bukankah kita seharusnya melakukan hal yang sama? Jaminan keselamatan dalam hidup kita akan membuat kita semakin kuat. Untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat keselamatan pada masa yang akan datang. Kita akan terus dikuduskan. Dikuduskan dalam hidup kita. Yaitu satu keselamatan progresif. Di mana secara proses kita dibebaskan dari kuasa dosa. Roma 3 ayat 20. Berkata apa? Roma 3 ayat 20. Silakan bacakan buat kita. Roma 3:20. Kita akan dikuduskan di dalam Kristus. Ada Roma 3:20? Ya, silakan. Ya, 23 sampai 24. Silakan. Ada mau bacakan? Roma 3 ayat 23 24. Ya. Jadi Allah mengerjakan itu senantiasa dalam hidup kita. Itulah keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Tapi sekaligus itu kita ingat bahwa kita tidak boleh ceroboh di dalam hidup kita. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena apa? Karena hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Efesus 4 ayat 1. Bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang diselamatkan akan terlihat bahwa hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kalau kita bicara keselamatan yang akan datang, bukan hanya Dia menguduskan kita, akan ada pemuliaan. Itu keselamatan final di mana kita dibebaskan dari dosa. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tahu inilah keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan kita sudah ada di dalamnya. Kita sudah mengalaminya. Persoalannya, bisakah kita menjaga hidup kita tetap kudus? Maukah kita hidup di tengah-tengah dunia yang borok ini, yang bobrok ini, yang gelap ini. Dalam kehidupan kita sesehari, kita mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 12-15, kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 12-15. Filipi 2 ayat 12-15. Kita mau baca sama-sama ya. Udah? Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang 15. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi bukan hanya sekedar kita goyang-goyang kaki. Lalu kita kipas-kipas begitu ya, nyantai-nyantai selama hidup di dunia, ada yang mesti kita kerjakan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di mana? Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Di mana di situ orang akan melihat hidup kita yang menjadi role model. Dan orang akan mengenal siapa Kristus lewat hidup kita. Kau tanya bukti di mana Kristus itu hidup. Kristus hidup di dalamku. Biarlah menjadi satu tekad kita. Bahwa Kristus ada di dalam hidupku. Dan aku mau menghidupinya senantiasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih. Akhirnya kalau kita bicara mengenai pilihan progresif. Adalah sebuah proses yang harus terjadi. Sebelum seisi rumah diselamatkan menjadi milik Allah. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan pernah ragu. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Kedaulatannya mutlak atas hidup kita. Dia yang menuntun, Dia yang memimpin kita. Yang kedua adalah iman kepada Kristus yang dimiliki oleh satu orang di dalam keluarga. Sama seperti kepala penjara tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Koma, engkau dan seisi rumahmu. Ya, iman yang dimiliki oleh satu orang di dalam keluarga berpotensi untuk membawa seluruh isi keluarga kita mengenal Kristus dan didamaikan oleh Allah. Sehingga seisi rumah diselamatkan. Saya kutip dari 2 Timotius 1. Di situ ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagaimana seorang Timotius bisa mengenal siapa Kristus? Dimulai dari neneknya. Ibunya. Dan dia. Itu sangat pengaruh yang luar biasa. orang bisa menutup telinganya pada saat kita berbicara tentang Kristus. Gua gak mau dengar, gue gak mau dengar begitu ya. Tapi orang tidak pernah bisa menutup matanya pada saat dia melihat anak-anak Tuhan memiliki integritas, memiliki role model, memiliki kesaksian dalam hidupnya. Maukah kita melakukan hal yang sama seperti itu? Kita memiliki potensi untuk boleh membawa orang-orang di dalam hidup kita mengenal Kristus. Dan kita telah dikuduskan secara status. Kalau kita dikuduskan secara status, ayo tanggalkan dosa-dosa kita. Dan secara progresif ya, terus-menerus melakukan yang berkenan kepada Allah. Karena iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya kebenaran tentang Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah saat kita tetap tinggal di dalam Dia. Menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi garam dan terang, tunjukkan integritasmu, lakukan hidupmu menjadi role model yang berkenan kepada Tuhan. Dan niscaya Allah yang tidak pernah tidur dalam hidup kita, yang memiliki kedaulatan penuh atas hidup kita, akan menolong dan memampukan kita menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh dimenangkan untuk Tuhan. Dan kita juga mau membawa keluarga kita mengenal siapa Kristus.